atau pernah membaca ceritanya atau pernah nonton teater yang dimainkan oleh Teater Koma. Sampai Kengtai dikenal juga dengan cerita Romeo Juliet, Romeo dan Juliet tapi dari Tiongkok ya. Cerita tentang percintaan, kisah cinta antara dua orang yang tulus, yang saling topang menopang tapi harus terpisahkan. Saya ingat adegan pada kisah Sampek Engtai ini, saat Engtai harus kemudian menikah bukan dengan Sampek tapi dengan pilihan orang tuanya. Waktu itu film ya, saya tonton. Dan di adegan itu, waktu Engtai didandani seperti layaknya seorang pengantin yang akan menikah, pipi Engtai dipupuri dengan bedak ya. Bedak ini. Tapi tetap saja ya, tidak mampu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya Engtai. Bedaki lagi, kata orang tuanya. Wah, air mata bercucuran. Bedak tidak mampu menutupi apa yang ada di dalam perasaannya. Tidak mampu menyembunyikan kesedihan Engtai karena dia tidak dapat bersama dengan kekasihnya. Dan memang seperti Romeo dan Juliet, Engtai kemudian menyusul Sampek yang waktu itu mengakhiri hidupnya, dan mereka bertemu katanya di alam baka bersama menjadi bereinkarnasi menjadi kupu-kupu. Gitu. Apa sebab Engtai yang sudah dipedaki begitu rupa tidak dapat mengalami pembaruan sesuai dengan harapan? Sebab di dalam hatinya ia tidak setuju dengan apa yang ia hadapi, gitu ya. Dan di dalam fase peralihan kehidupan setiap orang, ini merupakan hal yang penting. Apalagi malam tahun baru. Malam tahun baru suka cita dong. Namanya aja Happy New Year ya. Happy. Tapi tidak semua orang mengalami happy ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa sebabnya? Sebabnya mungkin hatinya masih di tahun 2011. Gibeon adalah tempat favorit Raja Salomo. Waktu itu raja-raja mencari tempat favorit untuk dapat ilham. Dan sebenarnya ini sungguh melanggar perintah Tuhan, sebab Tuhan tidak ingin anak-anak, apalagi pemimpin-pemimpin raja-raja mencari ilham di tempat lain. Pergilah Salomo ke Gibeon. Dia mempersembahkan korban ribuan ternak di sana. Sebuah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi Bapa di sorga itu setia, Bapa Ibu Saudari. Dia sayang kepada anak-anaknya. Kita tidak pernah bisa melarikan diri dari kasih Tuhan. Ibaratnya kita ditangkap oleh kasihnya. Dan begitulah Salomo, raja yang sudah disiapkan oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh Imam Zadok, oleh Nabi Nathan ini. Allah datang kepadanya dalam mimpi. Mimpi yang suci sebenarnya. Saat Salomo masih dalam tahap awal-awal jadi raja. Dan di dalam mimpi itu Tuhan bertanya, apa permintaan kamu? Sederhana ya. Bapak Ibu, kalau ditanya sama Tuhan sekarang mau minta apa? Biasanya kalau panjang apa, kalau ulang tahun lagunya apa? Panjang umurnya, panjang, panjang umurnya serta mulia, ya kan? Keinginan setiap orang, panjang umur Pak, sehat, bisnis lancar dan sebagainya. Wajar toh keinginan setiap orang. Tapi Raja Salomo ini raja yang memang dipersiapkan oleh ayahnya, dan pasti dia juga diajarkan tentang kebenaran-kebenaran hukum-hukum Tuhan di dalam Taurat. Dia minta hal yang kita tahu. Dia minta hati. minta hati. Hati yang faham menimbang perkara. Hati yang berhikmat untuk memimpin. Salomo sadar betul dia adalah pemimpin. Ada hal-hal yang penting dilakukannya sebagai seorang pemimpin. Dan dia membutuhkan hati untuk memimpin. Menimbang perkara. Umat Tuhan. Tuhan kagum. Luar biasa nih anak. Minta apa juga saya kasih. Begitu kali ya. Tapi dia minta hati yang berhikmat untuk memimpin. Dan tadi kita dengarkan, Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang berhikmat itu. Aku kasih. Dan bukan hanya itu, Tuhan memperlengkapi apa yang dibutuhkan oleh Salomo sebagai bonus. Kemuliaan akan diberikan. Panjang umur diberikan. Halo kamu, kata Tuhan, mengikuti kebenaran-kebenaran yang aku tunjukkan, aku kasih panjang umur. Wah, ingat ini, kita ingat nasihat Tuhan Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang didapat oleh Salomo di dalam fase peralihan hidupnya seorang raja baru yang belum jelas ke depan mau apa yang ia hadapi. Dia dapat ini dari Tuhan. Dan segera sesudah bangun dari tidurnya, dia ke Yerusalem, di bait, di hadapan tabut Tuhan. Dia lalu memberikan persembahan. Jadi udah benar sekarang, udah gak lagi ke Gibeon. Dia ke Yerusalem, ke rumah Tuhan, di hadapan tabut Tuhan, simbol kehadiran Tuhan. Salomo punya hati yang baru pada saat dia menjadi raja yang masih baru. Dan tindakan yang berangkat dari hati yang baru terlihat beda. Setelah bacaan yang bagian yang kita baca tadi, kelihatan itu kisah waktu dia diperhadapkan dengan dua orang pelacur yang membawa satu orang bayi. Kita tahu kesimpulannya seperti apa. Salomo melakukan pekerjaan raja dengan memiliki hati bapa. Memang kalau kita mau meneliti kehidupan Salomo, tidak sepenuhnya mulus. Dia lari dari kasih dan hati bapa itu, dan dia jatuh karena begitu mudahnya mengikuti iming-iming istri-istri yang begitu banyak, gundik yang begitu banyak. Tapi malam ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan Salomo yang masih muda ini sebagai raja, hati yang baru yang diberikan oleh Bapa membuat Salomo mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan ke depan sebagai raja dengan tindakan-tindakan yang baru, yang luar biasa mengagumkan, yang menyenangkan Tuhan, yang dikagumi oleh orang lain juga. Kalau mau baca karya-karya perenungan Salomo, bacalah kitab Amsal. Teman saya ada yang hafal kitab Amsal, luar biasa ya. Apalnya ya Amsal 1 ayat ini. Karena disitulah hikmat katanya berada. Ngapain baca buku motivasi? Ya saya baca juga sih. Tapi kan Tuhan udah kasih juga, betul juga. Di sana ada nasihat-nasihat yang luar biasa. Tanda seseorang yang memiliki hati bapa. Pertanyaan, Bapak Ibu mau punya hati Bapak? Pergi kemana kita? Ke Yerusalem? Ke Gibeon? Apa mesti mimpi dulu seperti Salomo? Kita bersyukur bahwa hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo sudah hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini yang sungguh luar biasa. Di dalam perjanjian yang kedua, Allah yang setia itu memberikan sumber hikmat hadir di dalam dunia, di dalam kehadiran Yesus Kristus. Kok bisa? Mari kita lihat Injil Yohanes. Waktu itu Tuhan Yesus berada di dalam bait Yerusalem. Bait Yerusalem katanya itu dibagi beberapa serambi Dan Kristus saat itu ada di serambi untuk perempuan atau tempat orang memberikan persembahan. Di situ ada 13 kotak persembahan. Dan di situ ada pelita. Pelita yang bernyala. Terus apinya tidak boleh padam. Melambangkan kehadiran Tuhan. Waktu umat ke bait, ingat Tuhan dulu pimpin. Di padang gurun lewat tiang api. Jadi umat sadar akan pemeliharaan Tuhan. Dan pada saat itu kejadiannya adalah hari iluminasi bait di Yerusalem itu. Artinya begini. Di bait itu nanti lampu-lampu akan dinyalakan. Dan bait Yerusalem yang berada di Bukit Sion itu di atas itu kelihatan. Kalau malam itu terang ya. Kota Yerusalem bisa lihat itu bait begitu terang. Terang. Dengan cahaya-cahaya. Nanti malam juga kita bisa lihat ya. Cuman kebang api kan ya. Terang ya. Yesus membicarakan hal yang penting di tempat yang menarik perhatian itu. Tahun baru kan kita selalu ditarik perhatian kita oleh trompet, ya, oleh petasan, oleh kembang api. Dan di Injil Yohanes, Kristus ingin menarik perhatian orang-orang pada waktu itu. Orang-orang yang datang. Termasuk juga orang-orang Farisi yang pada waktu itu dipercaya orang-orang sebagai pemberita kebenaran dari Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Bayangin Bapak Ibu. Orang lihat pelita yang bersinar-sinar di bait Yerusalem. Yesus mengatakan, "Aku terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia akan memiliki terang hidup. Tidak akan berjalan dalam kegelapan." Yohanes 8 ayat 12. Ia punya terang hidup. Dengan kata lain Yesus mengatakan, kamu ikut aku, kamu akan mengalami apa yang sejati di dalam hidup ini, yang memberikan kamu perubahan dari dalam keluar. Itulah yang dijanjikan oleh Kristus. Dan kata ikut di sini dalam bahasa aslinya akultein, itu berarti digunakan juga seperti seorang serdadu yang ikut kaptennya kemanapun dia suruh. Kalau perang dia ikut. Jadi kalau ikut Yesus ibaratnya seorang serdadu ikut kapten di dalam peperangan. Akulutain juga berarti seorang hamba yang ikut tuannya, melayani tuannya. Tuan mau apa? Ini coba ambilin ini, siap Tuhan. Akulutain atau ikut Kristus dipakai juga oleh orang yang mendengarkan penasehat, counselor, pengacara. Pasti deh kalau orang menggunakan pengacara ya pengacaranya didengerin. Tidak mungkin pengacara itu akan membuat orang itu mengalami yang rugi. Pasti pengacara itu bela. Dan kalau orang ikut penasehat, itu kata akulutain itulah yang digunakan ikut Yesus. Jadi orang terbuka pada kritik, pada nasihat yang akan menyelamatkan diri. Akulutain juga berarti warga yang taat peraturan, undang-undang pada waktu itu. Ikut Yesus berarti sadar diri taat yang benar. Akulutain juga digunakan di dalam pemahaman murid yang ikut apa kata gurunya. Mengikut Kristus berarti terbuka pada didikan-didikan baru, nilai-nilai baru di dalam kehidupan. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu ikut aku, kamu akan dapatkan terang hidup. Bukan hanya semerbak yang memuaskan mata, tapi perubahan yang dari dalam. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi tidak mau menerima ajakan Kristus. Mereka lebih senang nyalain pelita di bait Yerusalem. Terang di luar tapi hatinya gelap. mereka menolak karya pembaruan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karya pembaruan yang diungkapkan melalui firman, kata-kata Yesus, tindakan Yesus, cinta kasih yang Yesus berikan dan bukan penghakiman, mereka tolak itu. Lebih baik puaskanlah Pak, hati kami mendingan hati yang lama, gak apa-apa, nyaman. Itu yang ada di dalam benak, di dalam sikap orang-orang Farisi. Kalau kita lihat percakapan dengan Tuhan Yesus tadi, di penghujung tahun 2011 ini, Bapak Ibu Saudari dan saya kembali tersadar akan hikmat Tuhan melalui firman-Nya, bahwa hidup itu adalah pemberian Tuhan, anugerah. Memang awal dan akhirnya kita tidak tahu ya. Gak ada yang tahu awal hidup kenapa kok ya, atau akhir hidup, tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, kita bisa mengisi hidup yang sudah Tuhan berikan itu dengan syukur, dengan tanggung jawab. Dan orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa tanggung jawab isi hidupnya, itu orang yang hatinya berubah. Sebab syukur, tanggung jawab selalu dari hati. Anak yang bandel, gak mau ngerjain tugas PR apa ya, kalau hatinya gak berubah bagaimana? Tapi kalau hatinya sadar, serius, atur waktu, Facebook belakangan, Twitter kemudian, yang utama ngerjain PR, ya kan? Anak-anak yang di atas. Mendengarkan nasihat orang tua, bersyukur atas pemeliharaan Allah, karena memiliki hati yang baik. Kita juga tahu bahwa Allah datang memberikan kebaikan. Kalau dulu Allah datang kepada Salomo, Dia pun akan datang kepada kita, memberikan pilihan bebas. Dan saya beritahu, Tuhan menanamkan hati yang rindu kepada yang percaya kepada Kristus itu untuk terus datang kepada-Nya, gak akan bisa lari. Jadi kalau yang sekarang datang nih karena kerinduan, aduh udah lama gak ke gereja Halimun, pengen datang ah, dari Tuhan, bukan gara-gara Halimunnya. Dan Tuhan yang memberikan hati yang rindu itu, Tuhan yang akan memberikan juga hikmat bagi kita untuk memperlengkapi kita menjalankan tugas-tugas kita di tahun yang baru. Kalau kita mintanya hikmat, kalau kita mintanya hati yang baru kepada Tuhan, mintalah hati yang baru, Tuhan kasih. Tuhan akan memperlengkapi setiap kita sebagaimana Dia memperlengkapi Salomo untuk menjadi hamba-Nya yang taat. Masuk tahun 2012 itu gampang Bapak Ibu ya. Cuman jalan ini yang susah Pak, katanya. Gampang juga kalau kita mau memimpin diri kita dan bukan dipimpin keadaan. Dan kita bisa memimpin diri kita saat kita memiliki hati Bapa. Kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus. Ikut Kristus seperti yang saya sudah katakan tadi. Kita peka akan karya Roh Kudus yang berbicara di dalam suara hati kita. Itu orang yang memimpin diri itu begitu. Dia punya hati Bapa. Faham menimbang perkara yang baik, yang benar, perjuangkan yang benar. Ikut Kristus, ibarat serdadu ikut kapten, ibarat orang yang mendengarkan penasihat, melayani seperti seorang hamba kepada Tuhannya, seorang warga yang tahu undang-undang, Kristus punya aturan, seperti seorang murid yang haus untuk belajar kepada guru. Orang-orang yang memimpin diri seperti itu, orang-orang yang akan disiapkan Tuhan untuk memasuki tahun baru 2012 dengan lega. Bapak Ibu, ini bunga ini indah warna-warni ya, kuning, putih. Ini bunga hidup ya, real flower. Betul ya, iya betul, bunga hidup. Yang membuat kita mampu melihat bunga ini bukan semata-mata bunganya indah, memang dia sudah indah. Tapi kita bisa melihat semarak warnanya karena ada cahaya. Coba deh matiin di lampunya. Jangan ya. Coba bayangkan aja deh, merem deh. Kalau kita merem, kita enggak ada cahaya ya. Kita tidak bisa melihat warna-warna yang indah itu. Jangan seperti orang Farisi yang menutup hatinya. Hatinya masih hati yang lama. Biarkan Kristus menerangi hidup kita. Terimalah hati yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Banyak sebenarnya tanda kita itu mau punya hati yang baru. Minta maaf pada orang yang setahun ini kita udah jadi musuh bebuyutannya. Itu hati baru, Bapak. Rekonsiliasi. Biarpun dia yang salah, kita yang minta maaf. Itu hati Bapak. Memulai kebiasaan baru yang baik. Bangun, tidur, habis cuci muka dan sebagainya, membuka firman ya. Ikut Kristus, gembala yang baik itu. Kebiasaan baru yang baik. Menghidupi kehidupan doa yang tulus, yang bukan seperti apel pagi, tapi seperti kerinduan seorang kekasih. Itu adalah hati yang baru. Dan Tuhan bisa berikan kepada kita hati yang baru. Kita tadi sudah menyanyikannya, bukan? Kidung yang baru di hati. Yesus yang memberikan. Kita percaya bahwa gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, akan membimbing kita menuju padang rumput yang hijau, menuju sumber air yang segar. Bahkan kalaupun kita harus melewati lembah kekelaman di tahun 2012, tangan dan gada Tuhan tetap melindungi kita. Selamat memiliki hati yang baru di tahun yang baru. Amin.